Mari saya untuk ibu-ibu yang di depan bersama Monata halus. Halus. Apa nih sih halus? Mulai mau halus dong. Ketahu ya. Mari gini, mari gini. Ayo, goyang bareng yo. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu dua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Mas Sode, oke. Ya apa kabar ya mas? Biasa ya. Kabar lu gimana, baik? Oh, gue baik dong. Yo! Tato. Jangan kau simpan cintamu di balik kawan yang hitam. Karena langit masih seperti pasti hatimu jiwa seorang dari kita.